Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bacaan kita yang terakhir kemarin berkaitan tentang wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ini syahidnya bahwa beliau adalah rasul utusan Allah. Min anfusikum, dari jenis kalian, itu sama-sama dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan pula dari kalangan para jin. Dan ini tentu ada hikmahnya, di antaranya kata Asy-Syaikh untuk lebih memudahkan mereka untuk berkomunikasi kalau sesama manusia dibandingkan dengan nama dengan makhluk yang lainnya. Nah. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul, yaitu utusan Allah Azza wa Jalla, min anfusikum, yaitu dari jenis kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, dan adalah sifatnya itu merasakan berat apa-apa yang kalian derita. Harisun alaikum, dan dia sangat menginginkan agar kalian mendapatkan hidayah dan petunjuk. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangatlah lembut dan sangat penyayang. Nah, dan Asy-Syaikh hafizahullah telah menjelaskan tentang makna ayat ini. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala berkata, "Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah." Makna persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Beliau ada katakan ta'atuhu fima amara. Itu mentaatinya pada perkara yang diperintahkan. Itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan beliau terhadap apa yang beliau kabarkan. Nah, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini dalam hadis-hadis yang sahih. Wa jtinabu ma anhu naha wa zajar, dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh beliau. Wa la yu'badallahu illa bima syara'a, dan juga agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Inilah makna konsekuensi pernyataan kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka barang siapa yang meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, maka konsekuensi yang pertama dia harus mentaati beliau pada segala perkara yang beliau perintahkan, dan meninggalkan apa yang beliau larang darinya. Demikian pula agar kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang beliau telah syariatkan. Nah. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah menjelaskan dalam syarahnya, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah laha ma'na wa muqtada laysat lafdhan yuqalu faqat. Persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah itu memiliki makna dan juga memiliki konsekuensi, bukan hanya sekedar lafaz yang diucapkan. Sebagaimana pada penjelasan la ilaha illallah, wa la ilaha illallah juga memiliki makna. La ma'budah bihaqqin illallah, wa la ilaha illallah memiliki rukun, yaitu penepian dan penetapan. Itu menepikan seluruh sembahan-sembahan batil yang disembah selain dari Allah. Kemudian isbat menetapkan bahwasanya yang berhak hanyalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga memiliki apa? Syarat-syarat, yaitu apa? Ilmun, yakinun, ikhlasun, wasidkuka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah. Itu mengilmui, meyakini, kemudian ikhlas, kemudian disertai dengan adanya ya kecintaan, kemudian tunduk dan patuh terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Naam, ini sudah berlalu. Maka demikian pula pada persaksian seseorang, persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya nah makna yang terkandung di dalamnya bahwa harus kita mentaati beliau pada segala perkara yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian agar kita tidaklah menyembah kepada Allah kecuali dengan perkara yang telah beliau syariatkan. Nah, jadi laisat lafzan yuqalu faqat, bukan hanya sekedar lafaz yang diucapkan saja semata. Fa ma'naha, maka maknanya an na'tarifa bi lisanika. Baik, an ta'tarifa bi lisanika. Engkau mengakui dengan lisanmu. Engkau ucapkan kalimat itu. Wa bi qalbika. Engkau mengakui dengan hatimu. Itu engkau meyakininya. Annahu Rasulullah, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Tantiqu bi lisani, engkau ucapkan dengan lisanmu kalimat tersebut. Wa ta'taqidu dzalika bi qalbika, dan engkau meyakini naam yang demikian itu dengan hatimu. Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Amma talaffuz bil lisan, adapun melafadzkan, mengucapkan dengan lisan. Wal inkaru bil qalbi, kemudian mengingkari dengan hati. Fa hadhihi tariqatul munafiqin, maka ini metodenya, jalannya orang-orang munafik. Kama akhbarana Allah, kama akhbarana Allah anhum biqouli, sebagaimana yang telah kabarkan, ya, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah SWT kepada kita dalam firman-Nya, idza ja'akal munafiquna, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, mereka katakan bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar utusan Allah, utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta. Ai dalam pengucapannya ketika dia mengatakan innaka la rasulullah. Naam. Allah mempersaksikan mereka bahwa mereka itu dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka itu hanya menjadikan sumpah-sumpah mereka ketika mereka mengatakan wallahi innaka la rasul, ya la rasulullah, innaka la rasulullah, karena ini apa, lamnya waqi' fi jawabil qasam, innaka wallahi la rasulullah, takdirnya seperti itu. Nah, kenapa mereka bersumpah? Allah katakan ittakhadhu aymanahum junna, mereka hanya menjadikan tameng, ya, sumpahnya itu hanya ya dijadikan sebagai pelindung agar mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin. Naam. Ja'alu aymanahum, mereka orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah mereka, ay syahadatihim, ya, terhadap, yaitu persaksian mereka ketika mereka bersumpah, sitratan yastatiruna biha, mereka jadikan sebagai penutup saja, ya tameng yang mereka bersembunyi di baliknya, tameng tersebut di balik sumpah yang mereka ucapkan. Fasaddu an sabilillah, sehingga mereka pun dengan cara yang mereka tempuh, mereka hanya pura-pura memperlihatkan bahwa dia bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Kemudian dari dalam mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai ya kita masuk dalam golongan ini wal iyadu billah. Naam, mereka memperlihatkan bahwa mereka bergabung, padahal ya mereka di dalamnya membuat ya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Fasaddu an sabilillah, mereka pun menghalang-halangi orang dari jalan Allah, padahal la'anna nutqa bil lisan la yakfi, maka itu menunjukkan bahwasanya pengucapan dengan lisan belumlah cukup sampai dia naam membenarkan dalam hati, kemudian membuktikannya dengan ya pengamalannya. Kadzalika i'tiqadul qalbi ma'ada bin nutqi bil lisan liman yaqdiru 'ala nutqi aidan la yakfi. Demikian pula meyakini dalam hati saja tapi dia enggan mengucapkannya, ucapan yang hak tersebut. Dia tidak mau mengucapkan. Dia tahu bahwa Muhammad itu betul-betul utusannya Allah, tapi dia tidak mau ucapkan. Ya. Padahal dia mampu untuk mengucapkannya. Ya. Kata beliau aidan, ini juga la yakfi, ini belum cukup. Fa innal musyrikina ya'lamuna annahu rasulullah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrikin mengetahui bahwasanya beliau benar utusan Allah. Beliau di atas kebenaran, beliau di atas al-haq, tapi enggan mereka mengucapkan ucapan yang benar tersebut. Naam, lakinnahum yu'anidun, tetapi mereka menentang. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna. Sungguh kami mengetahui, ya wahai Muhammad, innahu la yahzunuka, sesungguhnya naam membuat engkau sedih, alladzi yaquluna, terhadap ucapan yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan. Artinya mereka tahu, yakin. Naam. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka wahai Muhammad, la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakanmu. Artinya mereka tidak mendustakan dengan hati-hati mereka, karena mereka tahu. Walakinnal zalimina bi ayatin la yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim itu ya yajhadun, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal zalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi mereka orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahum biqulubihim, kata Syekh Hafizahullah menjelaskan tentang ayat ini sebagai bukti bahwasanya mereka kaum musyrikin mengetahui persis dalam hati mereka bahwa Muhammad itu di atas al-haq. Naam, fahum bi qulubihim ya'tarifuna bir risalah, mereka dengan hati-hati mereka ya'tarifun, mengakui kerasulan tersebut. Wa ya'rifuna annahu rasulullah, mereka mengetahui bahwasanya dia adalah utusan Allah. Lakin man'ahumul kibru, akan tetapi mereka dihalangi oleh kesombongan mereka. Wa man'ahum al-inadu, mereka dihalangi oleh al-inad, keras kepala mereka. Minal iqrari birisalati, berupa penetapan pengakuan terhadap kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula seluruh ahlul batil, seluruh ahlul batil, demikian pula ahlul bidah yang mengetahui tentang kebenaran dakwah ahlus sunnah, kemudian mereka menolak. Nah, mereka dalam hati-hati mereka mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang di atas kebenaran, di atas al-haq, ya, tetapi mereka punya alasan menghalangi mereka untuk tidak mau mengikuti dan tidak mau gabung dengan dakwah ahlus sunnah. Kenapa? Karena kemaslahatan duniawiyah, imma karena harta, imma karena jabatan, dan berbagai macam yang menghalangi mereka wal iyadhu billah. Naam. Wadzalika mana'ahumul hasad, demikian pula di antara hal yang menghalangi mereka padahal mereka tahu bahwa itu hak kebenaran, hasad. Hasad, kedengkian, ini juga sangat berbahaya di antara sifat-sifat kaum munafikin. Bahwasanya di antara perkara yang menghalangi mereka untuk naam mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasad. Kama indal yahudi, sebagaimana yang ada pada orang-orang Yahudi. Wa inda musyrikil Arab, sebagaimana yang ada pada kaum musyrikin, orang-orang Arab. Wa kana Abu Jahal Amr ibn Hisham, naam, adalah Abu Jahal Amr ibn Hisham, ya'tarifu, dia mengakui. Wa yaqulu, dan berkata, kunna nahnu wa banu Hashim mutasawina fi kulli al-umur. Kami, ini orang Abu Jahal ini mengatakan, wa kami dahulu dengan orang-orang Banu Hashim. Banu Hashim ini yang dari jalurnya Nabi kita Muhammad siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang siapa? Abu Jahal ini dia dari Quraisy. Ya. Banu Hashim juga dari Quraisy. Naam. Kata Abu Jahal ini, Amr ibn Hisham ini, dia katakan, kunna nahnu wa banu Hasyim mutasawina fi kulli al-umur. Kami dahulu dan orang-orang Banu Hasyim itu mutasawina fi kulli al-umur. Itu kami sejalan. Maksudnya apa? Sama. Mutasawina apa? Sama. Ai pada segala perkara. Lakinnahum qalu, akan tetapi mereka orang-orang Bani Hasyim berkata, minna rasulun, dari kami ada apa keturunan nabi rasul, walaysa minkum rasulun, ya, sementara kalian tidak memiliki apa rasul, min aina na'ti bi rasulin, ya, dari mana kita apa mendatangkan rasul. Falizalika ankaru risalatahu, oleh karena itu Abu Jahal ini yang dia bukan dari Banu Hasyim ini mengingkari kerasulannya Muhammad SAW hasadan li Bani Hasyim, karena dia hasad dengki terhadap Banu Hasyim. Nah, ini dari mana diambil ini kisah ini? Beliau mengatakan undur As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham pada jilid yang pertama halaman 251. Jadi ini dia di antara hal yang menghalangi Abu Jahal kenapa dia tidak mau gabung dan mengikuti ya agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di antaranya karena perkara hasad. Sampai-sampai dikatakan kami dengan orang Banu Hasyim itu satu tingkat, sejajar. Tapi ketika orang Banu Hasyim mengatakan dari kami ada utusan, ada rasul. Ya, di situ tidak mau orang kateri terima. Allahul musta'an, maka hendaknya kita ya berhati-hati dan menjauhkan kita dari sifat-sifat hasad dan kedengkian, karena ini akan menghalangi kita dari hidayah dan perkara kebaikan dan mengingkari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqulu Abu Talib, berkata Abu Talib fi qasidatihi, juga ini bukti bahwasanya orang-orang musyrikitnya, orang-orang Arab mengetahui bahwasanya Muhammad SAW juga di atas al-haq. Wa yaqulu Abu Talib fi qasidatihi, wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku benar-benar mengetahui sesungguhnya agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agamanya manusia. Min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu aw hadara masabbatin. Seandainya bukan karena saya khawatir celaan ataupun menghindari cacian dari suku saya, orang-orangku, lawajat tanis samhan bidaka mubina, maka engkau akan dapati saya orang yang samhan, orang yang rela dengan lapang hati menerima ya agama tersebut, mubina, dan juga saya akan jelaskan. Jadi rupanya beliau khawatir celaannya orang-orang yang mencela. Naam, sehingga Abu Talib enggan mengucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya'tarifu biqalbihi, ini bukti bahwasanya dia mengetahui dalam hatinya kerasulannya Muhammad SAW. Artinya bahwasanya pengetahuan dalam hati bahwa ini hak itu belum cukup sampai apa? Diucapkan. Diucapkan juga kalau belum dibuktikan melalui pengamalan juga belum cukup. Sampai terpenuhi, diucapkan, diyakini, kemudian dibuktikan dengan pengamalan. Nah, ya tarifu biqalbi bi risalati Muhammadin, dia mengetahui dengan hatinya kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin mana'athu alhamiyatul jahiliyah liqaumi, tetapi ternyata dia dihalangi penyebab dia tidak mau. Kenapa? Alhamiyatul jahiliyah liqaumi, fanatik jahiliyah, fanatisme jahiliyah, ta'assub jahiliyah, ya, yang menghalanginya. Falam yakfur bidini Abdul Muttalib, sehingga dia tidak mengingkari agamanya Abdul Muttalib, alladhi huwa ibadatul asnam, yang merupakan peribadatan kepada berhala. Wahum ya'tarifuna bi nubuwwatihi bi qulubihim, mereka mengakui kenabiannya Muhammad SAW bi qulubi, dengan hati mereka. Fala yakfil i'tirafu bil qalbi, Nah, bahwasanya pengakuan dengan hati belumlah cukup. Annahu Rasulullah, bahwasanya beliau adalah utusan Allah, balla budda ayyantiqa bi lisani, bahkan mesti harus diucapkan dengan lisan. Nah. Thumma kata beliau, kemudian juga layak binutku bil lisan wal i'tiraf bil qalbi. Juga belum cukup kalau baru diucapkan kemudian diyakini dengan hati. Belum cukup. Balla budda min amrin thalith, bahkan harus didatangkan perkara yang ketiga. Balla budda min amrin thalith, harus syarat yang ketiga. Wahwal ittiba, yaitu mengikuti. Yang kita katakan tadi, dia buktikan dalam pengamalannya. Ya. Artinya ittiba, mengikut. Ya qala Allah Ta'ala fihi, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, kemudian dia memuliakannya, memuliakannya sebagai seorang rasul dari utusan Allah, bukan dimuliakan karena dia sebagai Tuhan, tapi dimuliakan sebagai karena dia apa, seorang rasul, seorang nabi. Mereka orang-orang Nasara memuliakan Nabi Isa, tapi dimuliakan seperti Tuhan, ya, seperti Allah azza wajalla. Tapi kaum muslimin, ya, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan sebagai apa? Sebagai rasul. Nah, seorang muslim memuliakan para ulama karena kedudukannya sebagai alim, bukan sebagai rasul, apalagi waliyadzubillah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Seorang talib ataupun anak memuliakan orang tuanya sebagai orang tua. Seorang penuntut ilmu memuliakan pengajarnya sebagai dia sebagai pengajar kita. Nah, alhasabi. Nah, tidak berlebihan. Nah, falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman, ya, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu wa nasaruhu, kemudian dia memuliakannya, membantunya, menolongnya, wattaba'u an-nura alladzi unzila, kemudian dia mengikuti cahaya, yaitu berupa, ya, na'am, ilmu Al-Qur'an ataupun ilmu sunnah, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Syahid dari ayat ini, wah, harus diikuti apa yang ada pada beliau. Hatta law nasarahu, hingga seandainya seseorang menolongnya, membantunya, ya, mithlu Abu Talib, seperti Abu Talib, wa hamadunahu, bahkan dia melindunginya, wa huwa ya'rifu annahu Rasulullah, dan dia tahu, ya, dalam hatinya bahwasanya dia adalah utusan Allah. Lakin lam yattabi'hu, tetapi dia tidak mengikutinya. Fa innahu laysa bi muslim hatta yattabi'hu, maka sesungguhnya dia bukan muslim sampai dia mengikutinya. Jadi jangan mereka berbangga, orang-orang yang merasa ada sumbangannya ke dalam dakwah, ada sumbangannya ke masjid, kemudian dia tidak ke masjid. Nah, jangan berbangga orang-orang merasa bahwa dia membantu dakwah, tapi dia tidak pernah ikut ta'lim, tidak pernah ikut belajar. Ini tidak ada manfaatnya, kurang manfaatnya. Nah, maka lihat Abu Talib. Abu Talib kurang apa bantuannya? Tapi ketika dia tidak ikut, tidak ada manfaatnya bantuannya. Maka demikian pula mereka, ya. Maka hendaknya jangan merasa bahwa dia telah memberikan sebagian bantuan pada agama ini, kemudian dia tidak mau sholat, ya. Dia merasa dirinya telah membangun masjid, tapi dia sendiri tidak pernah datang ke masjid. Apa yang dibanggakan? Nah, membantu dakwah. Dia katakan bantu dakwah, tapi dia sendiri tidak mengamalkan dakwahnya Ahlus Sunnah. Nah, maka yang seperti itu, ya, hendaknya berhati-hati. Kenapa? Perhatikan Abu Talib. Abu Talib, ya, dia telah mengerahkan segala bantuannya. Nah, bahkan dirinya dia juga ikut korbankan ketika Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW diboikot, dia juga ikut diboikot. Ketika beliau kelaparan, mereka juga ikut kelaparan semua. Tapi apa? Dia tidak mau ucapkan, tidak mau mengikut, tidak bermanfaat. Nah, fa'innahu laysa bimuslim hatta yattabi'a, walihada qala syekh, oleh karena itu syekh mengatakan, wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah, maka makna Muhammad ataupun persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ta'atuhu fi ma amar, mentaati beliau pada perkara yang beliau perintahkan, wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau hardik darinya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan agar kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Fala budda ma'al i'tirab bi risalatihi zahiran wa batinan wa i'tiqadan wa la budda min ittiba'i sallallahu alaihi wasallam, maka mesti ada pengakuan kerasulan terhadap beliau lahir dan batin, meyakininya, kemudian mesti harus diikuti. Yatakhallasu dhalika bi hadhihi al-arba'in al-kalimat allati dzakarahu asy-syekh rahimahullahu ta'ala. Jadi ini insyaallah kita tangguhkan di majelis berikutnya. Insyaallah di majelis nanti kita akan ulang dari kalimat wala budda min ittiba'i sallallahu alaihi wasallam wa yatakhallasu dzalika bi hadhihi al-arba', harus diikuti dan mengikutinya terangkum pada empat kalimat yang telah boleh sebutkan tadi di matan. Insyaallah besok kita baca insyaallah. Iya. Azizun alaikum Muhammad. Ya, maksudnya ambil doa. Artinya kita tidak mengetahui bahwasanya ini doa, tapi ini ayat. Atau umpama kadang sebagian orang menjadikannya sebagai wirid, artinya jadikan sebagai zikir pada waktu-waktu tertentu. Nanti kita lihat apakah ada dalilnya. Saya ingat saya yang saya belum lewatkan bahwasanya apa? Ini adalah doa khusus yang dibaca umpama waktu pagi atau sore, atau ada keutamaan tersendiri kalau dibaca. Yang jelasnya dia seperti ayat Al-Quran seperti pada umumnya. Artinya kapan saja kita boleh baca. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam, man qara'a al-Qur'an." Gimana? Man qara'a harfan. Ya. Min kitabil war, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf, falahu apa? Maka baginya apa? Asyru hasanah. Baginya apa? 10 kebaikan ya, 10. Naam, la aqulu alif lam mim, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim bukan satu huruf itu, tapi kata beliau alif harfun. Huruf alif satu huruf. Wa lam harfun, huruf lam satu huruf juga. Wa mimul harfun, huruf mim juga apa? Satu huruf. Berarti orang baru mengatakan alif lam mim sudah 30 apa? Kebaikan. Nah, jadi ada pun membaca ayat tadi secara khusus dijadikan wirid-wirid tertentu, ya, maka tidak boleh kita menjadikan dikir khusus ataupun wirid tertentu kecuali dengan dalil. Tapi kita baca kapan saja ada kesempatan ayat-ayat Al-Quran termasuk ayat tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Habis apa kalau ayat kursi? Bahwa memang Nabi SAW membacanya di setiap mau tidur. Atau apa? Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh jin itu kepada siapa? Abu Hurairah. Sadaqakau wa kadzub. Ini boleh pengakuan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW mengakui hal itu. Bukan karena percaya terhadap ucapannya jin. Tapi apa? Karena apa? Nabi SAW yang membenarkan. Bahwa itu benar. Bahwa siapa membaca ayat kursi, ya, sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mendekatinya sampai bapak pagi. Nah, boleh dibaca. Atau dia baca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, juga di sana ada dalilnya. Nah, membaca Al-Mu'awwidzatain, termasuk surah Al-Ikhlas juga. Di setiap mau tidur, kemudian ditiupkan ke telapak kedua telapak tangannya, disertai dengan sedikit dari hamburan air liurnya, kemudian disapukan ke seluruh badannya yang dia mampu untuk dia jangkau. Dilakukan selama banyak 3 kali. Ini apa? Dalil-dalilnya. Artinya tidak boleh kita membuat zikir-zikir tertentu atau membaca dan meyakini bahwa ini dibaca pada waktu-waktu tertentu di tempat tertentu kecuali dengan apa? dalil Al-Quran, dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, hadis dari Nabi Sallam, dan termasuk yang ditanyakan oleh orang tua kita, Pak Haji Soleh Habibullah Taala, wa nas'alullah yuslihana wa iyyahu wa dzurriyyatahu wa dzurriyyatahu abana'ana wa na'ahu. Naam. Bahwasanya beliau dan ini juga memang biasa kita jumpai pada sebagian orang membaca khusus ayat tadi. Naam. Jadi kalau bisa jangan diamalkan. Artinya dibaca khusus pada waktu itu. Kapan kita biasa baca, Pak? Ya. Yeah? Iya. Bau perih. Oh iya. Nah. Iya. Jadi intinya bahwasanya apa? Tidak boleh kita apa membuat satu amalan khusus ataupun zikir-zikir tertentu kecuali apa? Dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena zikir pagi sore, zikir setiap selesai salat ataupun mau tidur, bangun tidur semua telah ada. Naam, wallahu a'lam. Baik. Ya. Yeah. Di bagaimana kalau perguruan tenaga dalam? Baik. Tafadhol. Perguruan tenaga dalam jeans. Nah, yang margaloyo, margaloyo, apa macam keras yang tidak sakti. Banyak macam-macam perguruan tenaga dalam dulu ya. Sekarang tidak terlalu anu apa? Orang sudah tahu bahwa ya, banyak bohong-bohongnya dan banyak hal-hal yang apa? Bertentangan. Baik, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari As-Salati wa Ad'iyatiha, yang biasanya kita baca selama ini pada subuh karena sudah ada Hunus Mujahid mengajar. Kita baca setelah maghrib ini, setelah pelajaran Al-Sulus Salasa. Baik. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca beberapa zikir yang muhtamal, yang muhtamal, yang kemungkinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya di akhir tasyahud ataupun pada saat beliau sujud. Di antaranya yang paling singkat kemarin, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu dari kekufuran, wal faqri, dari kefakiran, kemiskinan, dan juga saya memohon perlindungan kepadamu dari azab, azab kubur. Beliau mengatakan, akhraj Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibnu Abi Syaibah wa At-Tabari fi Tahdhibil Athar min hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Di antara doa yang singkat padat kandungannya bisa kita baca baik di akhir tasyahud ataupun di dalam sujud. Nah. Kemudian an-nawm as-sabi'u, yang ketujuh kata beliau, di antara doa yang bisa kita baca baik di akhir tasyahud ataupun dalam sujud, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu segala kebaikan. Minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ajilihi, baik yang cepat wa ajil ataupun yang di kemudian, yang datang, maksudnya baik di dunia ataupun di akhirat. Cepat di dunia, ya, ajili ataupun yang belakangan nanti di akhirat. Nah, yang sekarang ataupun yang belakangan, kemana ajil wa ajil. Ma'alimtu min wa ma'lam alam, apa yang aku ketahui dan apa yang saya tidak ketahui. Ada kebaikan ya, kita ketahui karena apa? Adanya ayat-ayat Al-Quran mengabarkan, dan pula hadis-hadis Nabi SAW itu kebaikan. Ya. Dan ada juga yang belum kita ketahui. Nah, ajilihi wa ajilihi ma'alimtu min wa ma'lam alam, wa a'udzubika minasyarri kulli. Dan aku memohon perlindungan denganmu ya Allah dari segala kejelekan. dari segala bahaya ajilihi wa ajilihi, yang cepat ataupun yang belakangan, yang di dunia ataupun yang di akhirat. Ma alimtu min wa ma lam a'lam, baik yang aku ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala yang bisa mendekatkan ke surga. Min qawlin aw amal, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku memohon perlindungan denganmu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala perkara yang bisa mendekatkan ke neraka. Min qawlin aw amal, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kull, minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon segala kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa doa ini. Ya Allah, saya memohon seluruh kebaikan yang telah diminta oleh nabimu. Ya, nah. Wa astaiduka mimma istaadaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari segala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala 'aqibatahu rashada. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, pada segala perkara yang telah Engkau putuskan untukku, Engkau takdirkan untukku, daripada pada satu perkara, agar Engkau menjadikan di belakangnya sebagai suatu petunjuk rasyada, ya, sebagai petunjuk bagiku. Wa fi riwayatin, wa as'aluka an taj'ala kull qada'in taqdihi li khairan. Dan aku memohon kepadamu agar Engkau menjadikan segala takdir yang telah Engkau takdirkan untukku semuanya adalah kebaikan bagiku. Ya, subhanallah. Naam. Aku mohon kepadamu ya Allah, segala apa yang Engkau takdirkan, segala takdir yang Engkau takdirkan untukku, agar Engkau menjadikannya semuanya kebaikan bagiku. Naam, subhanallah. Akhrajahu At-Tayalisi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi, ya, wa Ahmad wal Hakim bi sanadin sahih min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam. طيب والله انا اتقي بها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك